Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban barakallahu fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita lanjutkan kembali apa yang telah kita baca dari kitab Al-Jadid Syarah Kitab Tauhid yang ditulis oleh Fadilah Syekh Muhammad Ibni Abdul Aziz As-Sulaiman Al-Qur'an rahimahullahu taala. Pada pertemuan yang telah lalu kita telah membaca bab apa yang datang, bahwasanya sebagian umat ini mereka beribadah kepada berhala. Allah SWT berfirman, alam tara ila alladziina utu nasiiban minal kitaabi yu'minuuna bil-jibti wat-taghuuti wa yaquluuna lil ladziina kafaruu haa'ulaa'i ahda minal ladziina aamanuu sabiila. Tidakkah engkau lihat, perhatikan orang-orang yang diberi kitab, itu orang-orang Yahudi. Mereka beriman kepada sihir dan beriman kepada berhala, dan mereka mengatakan kepada orang kafir bahwasanya mereka orang kafir adalah orang-orang yang lebih benar agamanya daripada orang-orang yang beriman. Dan sebab turunnya wasal binuzul ayati alladhi syarafnaha kana rawahu Imam Ahmad An Ibni Abbas. Sebab turun ayat ini sebagaimana yang telah kami terangkan, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Ibni Abbas radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, lamma qadima Ka'ab Ibni Ashraf Makkah, qala Quraisy, tatkala Ka'ab bin Ashraf pemimpin Bani Nadir ke Mekah dalam rangka untuk kerjasama memerangi kaum muslimin yang ada di Madinah, maka orang-orang Quraisy berkata, ala tara ila hadza sumbur al-mumbatal min qaumihi, tidakkah engkau lihat kepada sambut, yaitu kaum musyrikin mengajak Rasulullah SAW dengan menamakan sambut. Sambut itu kumbang. Kumbang yang menghancurkan masuk ke dalam batang pohon kurma. Kalau sekarang ada di sini ya kumbang kelapa. Wang-wang. Masuk ke dalam pohon kemudian merusak dan menghancurkan. Dari kaumnya yang dimaksud di sana adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya sumu annahu khairun minna, dan Rasulullah menyangka bahwa dirinya itu lebih baik daripada kami. Wa nahnu ahlul hajij, sedangkan kami orang-orang Quraisy, musyrik Quraisy, orang-orang yang memuliakan Mekah, memuliakan Ka'bah dengan ibadah haji. Wa ahlus sadana, dan juga orang-orang yang memamorkan tempat-tempat berhala. Ini orang ini mana yang lebih baik? Apakah kami orang Quraisy? Apakah dengan orang ini, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Quraisy bertanya kepada pemimpin Bani Nadir orang Yahudi Ka'ab bin Al-Ashraf. Padahal Ka'ab bin Al-Ashraf adalah orang yang pemuka kaum Yahudi yang mereka kenal terhadap ajaran Taurat. Mengenal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ciri-cirinya sebagaimana mengenal anak-anaknya sendiri. Ya'rifuna abna'ahum kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal ciri-ciri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Karena di dalam Taurat dan Injil sifat-sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada dengan jelas di sana. Namun karena ketinggian orang-orang Yahudi, Ka'bah Ashram, mereka menolak apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Ka'bah Ashraf, Ibn Ashraf menyatakan, antum khair, kalian wahai musyrikin Quraisy lebih baik. Panazalat fihim, dengannya apa? Dengannya menyatakan bahwa Ka'bah Ashraf menyatakan bahwa hanya para penyembah berhala ini lebih baik daripada kaum muslimin yang mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena jalat fihim, maka turun ayat ini mengenai keadaan mereka. Inna syani'aka huwal abta. Sesungguhnya orang-orang yang memusuhimu adalah orang-orang yang terputus, menyesal, orang-orang yang bangkrut. Orang-orang yang putus asa. Dari apa? Dari rahmat Allah SWT. Wabikab wa qawmihi najala qawlu ta'ala. Dan ayat ini, inna syani'aka wal akhlaq, turun kepada Rasulullah SAW. Sesungguhnya orang yang memusuhimu akan apa? Akan menyesal. Sedangkan ayat yang turun mengenai Ka'ab dan orang-orang Yahudi, yaitu sebagaimana yang telah kita baca, alam tara ilal ladzina utu nasiba minal kitabi yu'minuna bil jibti wat tawut. Tidakkah engkau lihat terhadap orang-orang yang diberikan sebagian kitab, kitab Taurat, mereka beriman dengan sihir dan tawud, berhala-berhala, dan mengkufuri apa? Mengkufuri apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengkufuri syariat Islam. Ila qalihi nasira, sampai pada firman Allah Ta'ala nasira. Suaranya sudah dibaca belum? Kala syarah rahimahullah ta'ala syarah ijmali, keterangan secara global di dalam ayat tersebut. Yuwajjihullahu subhanahu wa ta'ala nazra nabiyyihi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khasatan wal muslimin ammatan ila ba'di tasarrufatul yahudi as-sadda ankara. Allah subhanahu wa ta'ala menunjukkan kepada pandangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara khusus, menunjukkan dan kepada kaum muslimin secara umum bahwa sebagian dari penyimpangan-penyimpangan orang-orang Yahudi yang aneh dan mungkar. Dzalika annahum saddaqu bi ibadatil ausan wa faddalu ibadatiha ala ibadatul mu'minin li rabbihim. Karena mereka membenarkan orang-orang yang beribadah terhadap berhala-berhala, justru dibenarkan, dan mereka mengutamakan peribadatan, orang-orang yang beribadah kepada berhala mengutamakannya daripada orang-orang mukmin yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bima fi dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sahabahu, yaitu mereka orang mukmin adalah di dalamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Ma'anna al-yahuda ya'lamuna fi kutubihim as-sabiqah, padahal orang-orang Yahudi mereka mengetahui di dalam kitab-kitab mereka yang terdahulu, yaitu kitab Taurat, dan juga mereka membaca kitab Injil. Anna dinal islami afdalu min ibadati al-awsan, bahwasanya mereka mengetahui bahwasanya agama Islam ini adalah lebih afdal, lebih baik daripada peribadatan kepada berhala. Wa anna Rasulullah haqqan wa anna ma jaa bi haqqan, dan tentunya mereka juga tahu membaca kitab-kitab terdahulu dari kitab Taurat dan Injil bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sesuatu yang hak datang dari Allah Subhanahu wa taala, seorang yang diutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kebenaran. Mereka mengetahui. Walakin a'maluhumul hasad wal hiqat wa aljamahum minan nataqi bis-shawabi wa jahanul kufar wa sunadiduhum wa sunahuhum. Akan tetapi perbuatan mereka orang-orang Yahudi adalah hasad dan hekat, hampir sama, hasad dan hekat. Di antaranya mereka kenapa hasad terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya mereka kecewa kenapa nabi yang terakhir ini tidak dari kalangan Bani Israel, namun malah dari kalangan bangsa Arab. Padahal nabi-nabi yang sebelumnya ini muncul dari Bani Israel, dari Nabi Yakub sampai Nabi Isa. Bayangkan sudah berapa banyak nabi-nabi yang diutus di tengah-tengah Bani Israel, dan semuanya ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya mana orang-orang yang benar keimanannya, jujur keimanannya, ingin mengikuti iman, mana orang-orang yang hanya mengikuti hawa nafsunya. Dan tentunya mereka kepanitikan tersebut ini sebagai alasan berapa banyak Allah SWT mengutus nabi-nabi dari kalangan Bani Israel, namun mereka tidak menerima. Mayoritasnya mengkufuri, menentang, bahkan sebagian membunuh dan menyiksa, sebagaimana yang terjadi pada Nabi Isa. Orang-orang Bani Israel berusaha untuk apa? Membunuhnya. Apa yang terjadi dari kisah Nabi Yahya dan Nabi Zakaria? Dikejar-kejar, dibunuh, sampai masuk ke dalam kayu, kemudian kayunya digergaji. Sehingga mereka membunuh Nabi. Jadi mereka menolak ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan alasan fanatik golongan, ini hanya sebagai alasan saja. Pada dasarnya mereka memang tidak mau menerima kebenaran sebagaimana yang terjadi pada kakek-kakek mereka terdahulu seperti itu juga. Sudah tahu mereka nabi, mereka pemimpin umat, tapi malah ditentang, diusir dari gunung. Maka ini terjadi pula pada generasi-generasi yang turun-temurun sampai generasinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti itu juga. Sehingga mereka lebih memilih apa? Lebih memilih menyimpang dari jalan kebenaran daripada harus mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka lebih senang berbosa-basi, membuat-buat tipu daya dengan orang-orang kafir dalam rangka apa? Untuk mengusir nabi. Wa ya'ballahu illa ayyutimma nurahu walau karihal kafirun. Akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memperdulikan mereka kecuali Allah SWT tetap akan menyempurnakan cahayanya, yaitu cahaya Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW, walaupun orang-orang kafir membencinya, memusuhinya. Sehingga di dalam sirah nabawiyah Rasulullah SAW dimenangkan oleh Allah SWT melawan orang-orang Yahudi, melawan orang-orang seluruh orang kafir dan para penyembah berhala, sampai Islam berjaya menguasai Arab dan keluar, sampai bisa mendudukkan kerajaan Romawi dan Persia di masa setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di waktu itu cahaya Islam tersebar kemana-mana, di negeri barat maupun negeri timur. Mereka orang-orang Eropa mengenal ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka berinteraksi, mengenalnya juga mengenal dari kitab-kitab mereka. Orang-orang Romawi mempunyai apa? Mempunyai Injil. Karena mereka adalah orang-orang Nasara. Sebagaimana yang diakui oleh Heraklius, Herakl, raja Romawi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengakui kebenaran dan keberadaan dan munculnya nabi yang terakhir. Namun begitu mereka tidak mau mengikutinya. Alhasil semuanya yang namanya hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Al-fawaid, faedah-faedah yang bisa diambil dari ayat tersebut, Allah yang pertama, isbatu inkhiraf ahli kitab, ditetapkan adanya penyimpangan yang terjadi kepada ahli kitab. Asalnya annal mudahanatu annal muhawi mudahanata fitin wa kitmanil hakim sifatul yahudi, bahwasanya mudahanah berbahasa basi dan menutupi al-haq ini dari sifat orang-orang Yahudi. Mereka kenal Islam, kenal Rasulullah, namun mereka masih bodoh dan bahkan mendukung orang-orang yang menyembah berhala. Maka ini sifat-sifat orang-orang Yahudi. As-salisah wujudu syirki fi ahli kitab, adanya kesyirikan pada ahli kitab. Dan ini tidak membatasi pada ahli kitab saja, bahkan musibah ini menimpa kepada kaum muslimin pada hari ini. Berapa banyak orang-orang yang meninggalkan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lebih mengenal ajaran-ajaran orang-orang kafir. sehingga mereka terjatuh ke dalam penyimpangan-penyimpangan yang banyak, terjatuh ke dalam kesyirikan, ibadat kubur, penyimpangan-penyimpangan terhadap syarat Islam, karena mereka tidak mengenal Islam dan tidak mengenal sunnah. Munasabatul ayat ini babi wali tauhid. Keseluruhan ayat ini adalah bab dan tauhid. Haitsu dalatil ayatu ala wujudi syirki bi ahli kitab. Di mana ayat ini menunjukkan adanya kesyirikan pada ahli kitab Yahudi dan Nasrani. Wa qad sabata anna hadhihi al-ummah sata'malu ma 'amilahu ahli kitab. Wa min dzalika asyirku. Dan sungguh telah tetap bahwasanya umat ini juga akan mereka akan melakukan apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, yaitu terjatuh ke dalam kesyirikan. Dan sekarang marak fitnah kubur menjadi ngetren di sebagian menimpa kaum muslimin. Ibadatul kubur ini adalah bentuk-bentuk fitnah kesyirikan yang menimpa umat ini. Qala Allah rahimahullah ta'ala wa qawlullahi ta'ala. Kami lanjutkan kepada firman Allah ta'ala yang selanjutnya di dalam surat Al-Ma'idah ayat 60. Qul hal unabbikum bi syarrin min dzalika masubatan 'inda Allah man la'ana Allahu wa ghadiba 'alaihi wa ja'ala minhum al-qiradata wal khanazira wa 'abada at-taghuta ulaika syarrun makana wa dhallu 'an sawa'is sabil. Katakanlah hai Nabi, tidaklah mau aku kabarkan kepada kalian min syari dzalika bi syari min dzalika masubada indallah ijazaa indallah yaumil qiyamah, dengan sejelek-jelek apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan balasan di sisi Allah nanti di hari kiamat. Man la'anahullah, yaitu orang-orang, adanya orang-orang yang dilaknat oleh Allah SWT, ab'adahu wa taradahu min rahmatihi, yaitu adanya orang-orang yang Allah SWT jauhkan dari rahmatnya. Ada orang-orang yang diusir dari rahmat Allah SWT, dijauhkan dari rahmat Allah SWT. Wa ghadiba alaihi, dan adanya umat yang Allah SWT murkai. Di antaranya yang ada di dalam surat Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim. Maghdubi alaihim adalah orang-orang Yahudi, yaitu orang-orang yang mengenal kebenaran, mengenal ilmu, mengenal wahyu dari Allah SWT, namun mereka mengingkari dan tidak melaksanakan, sehingga Allah SWT murka kepada mereka. Waja'inhumul qiradata wal khanazira, yaitu adanya orang-orang Yahudi yang Allah SWT jadikan di antara mereka menjadi kera-kera dan babi. Imma sa'akum wa khawwalahum ila qiradatin wa khanazira, adanya kaum Yahudi yang Allah SWT rubah bentuk mereka, tubuh mereka, rupa mereka menjadi kera dan babi-babi. Wa abadat taghut, dan adanya orang-orang yang beribadah kepada tawud, yaitu abadal ausan, mereka beribadah kepada berhala-berhala. Ulaika syarrum makana wa adalu an sawa'is sabil, mereka itu adalah orang-orang yang paling jelek di antara mereka. Wa adalu an sawa'is sabil, dan kebanyakan mereka bu'dan an siratil mustaqim, jauh dari jalan yang lurus. Wala syar rahimahullah ta'ala syar ijmali, keterangan secara global dalam ayat tersebut. Qul ya Muhammad li ahli haula'il kufar min ahli kitab, katakanlah ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang kufar, orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab, orang-orang Yahudi Bani Israel. Hal ukhbirukum man huwa aswa'a jazaan yaumil qiyamah mimma tadunnunahu bina, tidakkah, apakah mau aku kabarkan kepada kalian terhadap orang-orang yang diberikan jaza balasan yang jelek nanti di hari kiamat. Daripada orang-orang yang mereka menyangka bahwa kami adalah orang-orang yang sesat, daripada orang-orang yang menyangka bahwasanya orang-orang mukmin adalah orang-orang yang sesat, bahkan orang-orang yang menyangka bahwasanya orang-orang mukmin ini adalah lebih jelek jalannya daripada penyembah berhala, maka justru orang-orang yang menyatakan sebenarnya orang-orang yang akan mendapatkan balasan yang jeleknya ini di hari kiamat. Hum antumul ladina ab'adahumullahu min rahmatihi wa ghadaba 'alaihim, bahkan kalian wahai orang-orang Yahudi yang Allah SWT telah jauhkan mereka dari rahmatnya, dan Allah SWT murka kepada mereka. Wa masahum kiradatan wal khanazira, dan sebagian mereka Allah SWT rubah bentuk-bentuk jasad mereka menjadi kera dan babi. Karena mereka melanggar syarat Allah Subhanahu wa taala di waktu itu. Wa'abadul asnama, dan mereka beribadah kepada patung-patung. Fali hadhi sifatul fasifatul khabisati akhbarallahu annahu asharru min ghairihim wa ab'adu min as-shawab an as-shawab. Maka sifat-sifat yang jelek ini yang Allah SWT kabarkan bahwasanya mereka adalah orang-orang yang lebih jelek daripada yang lainnya, dan orang-orang yang lebih jauh, paling jauh dari kebenaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka dalam ayat ini terdapat sifat-sifat yang jelek yang hendaklah kita jauhi agar kita tidak tertimpa sebagaimana yang menimpa mereka. Di antaranya adalah kita menjauhi agar kita tidak dilaknat oleh Allah SWT. Kemarin telah kita pelajari apa sih yang mendatangkan laknat Allah SWT. Membangun kuburan, beribadah di kuburan, kita jauhi. dan mendatangkan murka Allah SWT. Yaitu apa? Orang-orang yang mengetahui tapi tidak mau mengamalkan dan tidak mau beriman, maka Allah SWT murka kepada dia. Sehingga sebagai balasan dari pembangkangan mereka, maka Allah SWT jadikan mereka menjadi keradaan baru. Dan karena pembanggaan mereka mengatai al-haq namun tidak, mereka tidak beriman, tidak mengikuti al-haq, maka mereka terjatuh lebih melengkok beribadah kepada berhala-berhala. Maka orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang paling jelek dan paling sesat jalannya. Qala syarul rahimahullah ta'ala al-fawaid faidah wajah yang bisa diambil di dalam ayat tersebut. Al-ula yang pertama, jawazu la'anal kufar ala sabil umum. Bolehnya melaknat orang-orang kafir namun secara keumuman, yaitu menyebutkan apa? Menyebutkan amalan-amalan mereka sebagaimana yang diamalkan oleh Rasulullah SAW. La'anal Yahudi wa Nasar ittakhadha kubura anbiya'i masajid. Semoga Allah SWT mencela, menjauhkan mereka, melaknat mereka, orang-orang Yahudi dan Nasar ini, yang mereka menjadikan kuburan-kuburan sebagai tempat beribadah. Itu secara umum, tidak menyebutkan person-personnya, namun menyebutkan perbuatannya. Asani yang kedua, isbatu sifatul ghadab lillahi subhanahu wa ta'ala wajhi la'iki bihi subhanahu. Yang kedua, menetapkan adanya sifat bahwasanya Allah SWT mempunyai sifat murka, tentunya sesuai dengan keagungan Allah SWT. Dan kemurkaan Allah SWT tentunya dengan sebab, sebagai balasan terhadap orang-orang yang berhak untuk mendapatkan apa? Murka. Namun al-ghadab ini bukan dari asmaul husna, bukan dari nama-nama yang baik dari Allah SWT. Al-ghadab adalah termasuk sifat, bukan asmaul husna. As-salisa isbatu masaf qawmin min ahli kitabi kiradatan wal qanazir. Adanya orang-orang yang dirubah bentuk-bentuk mereka dari kalangan ahli kitab, orang-orang Yahudi, menjadi keradaan babi. Karena mereka adalah orang-orang yang selalu memusuhi, berpaling, bahkan mengusir nabi-nabi mereka, tidak mau patuh terhadap para nabi yang diutus di tengah-tengah mereka. Ar-rabi'ah wujudu syirki fi ahli kitab, adanya kesyirikan pada orang-orang ahli kitab. Wa qad takunu al-ma'asi sababan lil 'uqubati fid dunya kama hiya sababul 'uqubati fil akhirah. Dan seringnya orang-orang yang berbuat maksiat ini menjadikan sebab dia akan mendapatkan siksaan di dunia sebagaimana mereka juga akan mendapatkan siksaan di akhirat. Allah SWT mengubah bentuk-bentuk mereka menjalan dan babi di dunia, dan mereka bertahan hidup 3 hari kemudian semuanya meninggal. Dan ini tidak mengurangi dari dia juga mendapatkan nanti siksa di akhirat. Sehingga kemaksiatan ini benar-benar sesuatu yang berbahaya, bisa menimpa keburukan di dunia dan di akhiratnya. Wallahu a'lam. yaitu apa? Menentang al-haq, menentang kebenaran, menentang apa yang dibawa oleh para rasul dan menentang perintah Allah SWT. Munasabatul ayat lil babi wali tauhid, kesuan ayat ini terhadap bab dan tauhid. Aisyudaratul ayatu ala wujudi syirki fi ahli kitabi fi ibadatihim bitawud, di mana ayat ini menunjukkan adanya kesyirikan di tengah-tengah ahli kitab, yaitu mereka beribadah kepada berhala-berhala. Waqad sabata anna hadhihi al-ummah sata'malu ma'amilahu ahlul kitab, dan sungguh bahwasanya umat ini juga akan melakukan apa yang dilakukan oleh ahlul kitab. Wa min dzalika syirk, di antaranya adalah kesyirikan. Lihat saja orang yang berpaling dari Rasulullah SAW, akhirnya mereka mengambil teladan kepada selain Rasulullah SAW, mengambil tokoh-tokoh yang fiktif yang tidak bisa dibuktikan secara kebenaran. Mereka lebih memilih jalannya sebagaimana jalannya para wali, ya. Oh, wali dulu seperti ini nih, berarti kita juga seperti ini. Padahal wali-wali itu tidak bisa dibuktikan secara ilmu. Mana buktinya? Sanadnya dari mana? Ajaran ini dari mana? Ditelusuri enggak akan bisa. Karena itu bukan kebenaran. Namun apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW dari kebenaran, maka itu semua dijaga oleh Allah SWT kebenarannya. Sehingga orang-orang yang berpaling dari ajaran Rasulullah SAW akhirnya mengambil ajaran-ajaran selain Rasulullah SAW, membuat bid'ah-bid'ah, membuat kesyirikan, membuat kemaksiatan, melanggar syariat. Karena mereka jauh meninggalkan ajaran Rasulullah SAW. Mulahadah sebagai keberhatian, masakallahu ba'dal yahudi iradatan wadhalika li'anna al-iradata yusbihuna fi dhahir unasi wahum laisu minhum. Allah SWT merubah sebagian orang Yahudi menjadi kera. Karena kera adalah binatang yang menyerupai secara zahir menyerupai manusia. Sedangkan kera bukan dari manusia. Bentuknya persis, punya tangan dua, kaki dua, bentuknya bersama. Wadzalika al-yahudu bi takhayyulihim anil muharram, ini disebabkan karena orang-orang Yahudi mereka menipu daya, berkhilah dari keharaman. Apa yang diharamkan oleh Allah SWT oleh orang-orang Yahudi dibuat-buat, dirubah-rubah seolah menjadi halal. Fa inna a'malahum tashbihul haqq fil zahir wa ya fil batin batilah. Maka amalan-amalan mereka ini menyerupai al-haq secara zahirnya, secara kelihatannya al-haq. Sedangkan pada batinnya, dalamnya adalah kebatilan. Sehingga terkenal orang-orang Yahudi adalah orang-orang yang paling banyak mengelabui apa yang Allah dikelabui sehingga mirip menjadi halal. Riba dibuat sedemikian rupa sehingga seolah-olah menjadi halal. seperti bukan riba. Maka dari penyebutan sifat-sifat orang Yahudi ini kita untuk kita jauhi dari perbuatan-perbuatan mereka, agar kita tidak tertimpa sebagaimana mereka tertimpa dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Allah dalam surat sel laut tengah, kalau enggak salah. Karena ada pendapat yang mengatakan itu secara maknawi. Sampai sekarang pun sempat jadi kerajaan babi. Itu benar-benar terjadi. Bahkan di dalam hadis yang sahih. Itu tatkala Allah SWT syaratkan mereka untuk hari Sabtu ini sebagai hari raya mereka untuk beribadah kepada Allah SWT, khususkan beribadah kepada Allah SWT. Namun sebagian besar mereka bahkan mengelabui hari Sabtu bukan untuk beribadah tapi malah untuk mencari ikan. Kalau mencari ikan ini jelas-jelas mereka gak berani terang-terangan. Namun mereka membuat khilaf hari Jumat dia pasang, ya, dia pasang perangkap-perangkapnya. Setelah itu hari Sabtu lewat kemudian baru diambil. Ini bentuk khilaf. Sedangkan mereka juga tidak mau pergi ke hari Sabtu untuk beribadah, mengkhususkan beribadah kepada Allah SWT. Tentunya pikiran-pikiran mereka juga apa? Juga tertuju pada perbuatan-perbuatan mereka. Wah, nanti dapat ikan banyak ini. Memang Allah SWT uji pada hari Sabtu itu justru malah ikan itu tuh nampak di permukaan. Selain hari Sabtu tidak nampak ikan-ikan yang banyak itu. Sehingga memang ini ujian dari Allah SWT. Sehingga sebagian besar mereka akhirnya diperingatkan oleh sebagian dari mereka, orang-orang yang berilmu. Namun pada sebagian besar mereka justru malah membenci, mengusir orang yang memperingatkan dari perbuatan tersebut. Sehingga mereka mengusir orang-orang yang mencegah kemungkaran mereka, sehingga dipagar. Setelah dipagar, akhirnya Allah SWT rubah wujud-wujud mereka menjadi kelam. Beberapa hari orang-orang yang diusir itu kok tidak ada kegiatan, tidak ada apa-apa. Biasanya ramai. Setelah diintip ternyata mereka sudah berubah bentuk seperti itu. Dan tidaklah bertanjuk kecuali hanya 3 hari kemudian mereka binasa. Kayaknya di dalam tafsir banyak. salah, mungkin bisa baca di dalam tafsir Mutasir dan yang lainnya. Asal atau hadis-hadis riwayat yang sahih. Jadi secara kenyataan juga ada dan secara makna juga iya. Sifat jahat mereka seperti itu sampai sekarang. Terus sekarang di mana orang-orang Yahudi yang asli? Banyak di negeri-negeri barat, di negeri Israel, pusatnya di negeri Iran. Banyak mereka orang Yahudi. Boleh lah.